sebagaimana dahulu orang-orang musyrikun terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini yang zahir atau yang tampak dari penggunaan kata kaedah. Kaedah kalau kita lihat secara istilah adalah hukum umum yang bisa digunakan untuk menghukumi banyak hal yang dicakup oleh kaedah tersebut. Dalam istilah, makna kaedah adalah ini, yaitu hukum umum yang dengan hukum ini kita bisa memberikan hukum terhadap masalah-masalah yang dicakup oleh kaedah itu. Tapi di sini tidak demikian. Dalam pembahasan empat kaedah yang dimaksud oleh musannif rahimahullah ta'ala adalah makna bahasanya. Makna bahasa dari kaedah adalah sesuatu yang sangat mendasar atau dasar, ya. Dasar-dasar yang berjumlah empat. Dasar-dasar yang berjumlah empat. Maksud dari dasar-dasar ini adalah dasar-dasar pengetahuan yang menjadikan seseorang dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan. Dasar-dasar pengetahuan yang menjadikan seseorang jauh dari kesyirikan. Taib. Empat dasar pengetahuan ini di zaman ini banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat mendasar sekali di dalam agama Islam. Makanya membaca buku ini menjadi sangat penting bagi kaum muslimin, terutama mereka yang awam. Dan subhanallah, kitab-kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ya, kalau kita lihat karangan-karangan beliau, rata-rata karangan beliau adalah karangan-karangan yang ringkas, yang sangat mendasar dan sangat besar sekali manfaatnya bagi kaum muslimin. Ada usul salafah, sangat mendasar, tapi itu memang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ada qawaidul arba, hanya beberapa, kalau kita kumpulkan mungkin hanya satu halaman qawaidul arba ini. Ada sittatul usul, itu mungkin cuma dua halaman. Ada nawaqidul islam, satu halaman. Tapi itu sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Makanya keberkahannya sangat besar. Kitab-kitab beliau ya sangat berkah karena memang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Dan insyaallah ya beliau dalam mengarangnya benar-benar ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asalullah al-azim Rabbal arsh al-azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, Rabbnya arsh yang sangat agung, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu dan memeliharamu di dunia dan di akhirat. Wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanmu berkah dimanapun engkau berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanmu orang yang apabila diberikan kenikmatan dia bersyukur. Wa idza tuliya sabar. Apabila dia diuji maka dia bersabar menghadapinya. Wa idza aznaba istaghfar. Apabila dia melakukan dosa maka dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in ha'ula'i thalath unwanus sa'adah. Karena ketiga hal ini adalah kunci atau tanda kebahagiaan seseorang. Muallif rahimahullah ta'ala membuka kitabnya dengan apa? Dengan doa. Siapa yang didoakan? Yang didoakan adalah pembacanya. Cara seperti ini adalah cara yang sangat bagus untuk menasihati seseorang dengan membuka nasihat tersebut dengan doa. Orang yang didoakan senang tidak? Akan senang. Ketika hatinya senang, maka hatinya menjadi terbuka untuk menerima apa yang akan disampaikan kepada dia, baik berupa nasihat ataupun berupa ilmu. Berbeda kalau langsung menyampaikan ilmu. Kalau langsung menyampaikan ilmu, tidak seperti ketika seseorang mendoakannya lebih dahulu. Langsung disampaikan, bisa jadi hatinya masih tertutup. Hatinya masih belum senang untuk menerima ilmu atau nasihat. Tapi kalau didoakan dahulu, di sini hatinya terbuka lebih dahulu. Kemudian setelah terbuka, kita berikan masukan-masukan kebaikan. Fa'inna ha'ula'i thalath unwa'un sa'adah. Ketiga hal tersebut adalah tanda kebahagiaan seseorang. Kalau kita ingin bahagia, maka lakukan tiga hal ini. Kalau mendapatkan kenikmatan, syukurilah. Kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabarlah. Kalau terjatuh ke dalam dosa, maka istighfarlah. Manusia tidak bisa keluar dari tiga keadaan ini. Diberikan kenikmatan, ini bisa kenikmatan dunia, bisa kenikmatan melakukan amalan-amalan ketaatan. Kenikmatan berupa amal, ini juga kenikmatan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan untuk kita rezeki, harta, juga amal. Makanya amal itu seperti rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi amalan-amalan kepada hamba-hambanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rizki kepada hambanya. Keadaan yang kedua adalah keadaan diuji. Tidak ada dari kita yang bisa selamat dari ujian. Ketika diuji, sabarlah. Ingat bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah bersabar. Bersabar maksudnya adalah rela dengan ujian tersebut. Kemudian berusaha untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Tapi kita rela, karena itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ujian, musibah itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita di dunia tidak mungkin luput dari ujian. Kalau ingin luput dari ujian, maka pindah ke akhirat. Kita masih di dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kehidupan, menciptakan kematian. Tujuannya apa? Untuk menguji kalian. Siapa yang amalannya paling baik? Di dunia ini adalah ujian, ya. Kita diberikan nikmat, ujian. Kita diberikan musibah, itu juga ujian. Kemudian keadaan yang ketiga, apabila berdosa, kita juga tidak mungkin lepas dari dosa. Kullu bani Adama khata. semua anak Adam itu banyak salahnya. Banyak salahnya. Makanya ketika kita melakukan kesalahan, ya, segeralah beristighfar. Jangan malah terus-terusan melakukan amalan keburukan itu. Dan ini diantara tanda-tanda orang yang bertakwa, yaitu segera beristighfar ketika melakukan keburukan. Dengan istighfar itulah keberhasilan syaitan dalam menggoda kita menjadi hilang. Makanya ketika kita bermaksiat, segera beristighfar. Ingatlah bahwa kita itu terus menerus dalam pertempuran, peperangan dengan syaitan. Kadang kita kalah. Kadang kita kalah. Bentuk kalahnya kita adalah terjatuhnya kita ke dalam dosa. Bagaimana mengakhiri kekalahan tersebut? Mengakhiri kekalahan tersebut dengan beristighfar, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kekalahan itu hilang, kita menang lagi. Seperti itulah kita harus punya prinsip dalam kehidupan. Ketika kita sadar bahwa kita selalu dalam peperangan melawan syaitan, ya, kadang-kadang kita kalah. Dan seringkali insya Allah kita menang. Ketika kita kalah, akhiri kekalahan tersebut dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ustaz rahimahullah ta'ala mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadamu untuk melakukan ketaatan kepadanya. "Annal hanifiyata millata Ibrahim." Bahwa sesungguhnya agama yang hanif, yang jauh dari kesyirikan, agama tauhid, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, "An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin." Yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishan lahuddin, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan ibadah hanya untuk Dia saja. "Wabidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha." Dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua manusia, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Inilah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Semua manusia Allah perintahkan untuk melakukan ini. Dan itulah tujuan utama manusia diciptakan. Sebagaimana Allah firmankan, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku di sini maksudnya hanya beribadah kepadaku saja. Karena percuma kalau mereka beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada yang lainnya. Percuma kalau mereka beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada yang lain. Peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dihancurkan oleh peribadatan mereka kepada yang lain. Percuma. Seperti orang yang menenun kain, kemudian setelah itu dibuka lagi tenunannya, diudar. Menenun lagi, dirusak lagi. Menenun lagi, dirusak lagi. Itulah perumpamaan orang yang beribadah kemudian melakukan kesyirikan, beribadah kemudian melakukan kesyirikan. Seperti orang yang menenun kemudian merusak tenunannya, menenun lagi, merusak lagi, sia-sia. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ. Apabila engkau tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, فَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. Maka ketahuilah, ibadah tidaklah dinamakan sebagai ibadah kecuali apabila dengan tauhid. Apabila ibadah dicampuri dengan kesyirikan, maka akan sia-sia. Lain asyraku laha walau asyraku laha bita'anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka, para nabi tersebut, melakukan kesyirikan, maka apapun yang telah mereka lakukan akan terhapuskan. Apa gunanya ibadah apabila akhirnya dihapuskan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah tidaklah dinamakan sebagai ibadah kecuali ketika dia bersih dari kesyirikan, kecuali ketika ibadah tersebut dilakukan benar-benar hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan mentauhidkannya. Kama anna shalah la tusamma shalatan illa ma'a at-thaharah. Sebagaimana salat tidaklah dinamakan sebagai salat kecuali apabila dia suci. Kalau misalnya ada orang salat tidak wudu, bagaimana salatnya? Bagaimana salatnya, berguna atau tidak? Seakan-akan tidak ada. Kelihatannya saja dia ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Tapi kalau dia tidak ada wudunya, apa gunanya salat itu? Ibadah kita dalam kehidupan ini juga gitu, ya, sama. Apa gunanya kita beribadah kalau kita masih melakukan kesyirikan? Karena kesyirikan tersebut akan menghapuskan semua amalan kita. Lain asyrakta la yahbatanna 'amalu. Apabila engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, maka amalmu benar-benar terhapuskan. Semua amalanmu benar-benar akan terhapuskan. Ini Allah katakan kepada nabinya yang paling mulia. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengaruh kesyirikan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja seperti ini. Apalagi terhadap kita yang kemuliaannya jauh sekali di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَاتِ فَسَدَتْ. Apabila kesyirikan masuk dalam sebuah ibadah, maka ibadah tersebut akan rusak. كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ. Sebagaimana hadas ketika masuk dalam taharah. Ketika kita hadas padahal tidak, kita tadi sudah bersuci, ya, maka bersucinya kita menjadi batal. Kita sudah berwudu kemudian kita keluar angin, maka wudunya batal. Ibadah kita juga demikian. Apabila kita melakukan ibadah kemudian masuk di dalamnya kesyirikan, maka ibadah tersebut menjadi batal. Sa'idha arafta anna syirka idha khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amal wa sara sahibuhu min al-khalidina fi an-nar, arafta anna ahamma ma 'alayka ma'rifatu dhalik la'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi ash-shabakah wa hiya ash-shirku billah alladhi qala Allah ta'ala fihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Apabila engkau tahu bahwa kesyirikan apabila masuk atau mencampuri sebuah ibadah akan merusaknya dan akan menghapuskan semua amalan pelakunya akan selama-lamanya di neraka, maka engkau akan tahu bahwa yang paling penting engkau ketahui adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab tentang kesyirikan ini sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui agar ibadah kita benar-benar terjaga pahalanya. Jangan sampai kita sendiri yang menghancurkan pahala ibadah itu. Maka untuk mengetahui penghancur ini, ya, kita harus benar-benar tekun belajar. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu kesyirikan, agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Kesyirikan, tentang kesyirikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang artinya innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala masih mau mengampuni dosa selain kesyirikan. Wadzalika, dan itu dengan mengetahui empat dasar. Makanya saya tadi di awal, ya, majelis mengatakan empat kaedah ini sebenarnya adalah empat dasar pengetahuan yang bisa menjadikan seseorang jauh dari kesyirikan. Disebutkan di sini di dalam mukadimah kitabnya. Dengan mengetahui empat dasar pengetahuan ini, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari jeratan kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari jeratan kesyirikan. Sehingga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala menulis Al-Qawaid Al-Arba ini agar seseorang jauh dari kesyirikan. Tujuannya adalah ini. Makanya kaidah di sini artinya adalah empat dasar pengetahuan. Ya, kaidah di sini adalah artinya dasar pengetahuan yang berjumlah empat. Baik. Al-qa'idatul ula. Dasar pengetahuan yang pertama. An ta'lama anna al-kuffar الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر. Dasar pengetahuan yang pertama adalah dengan engkau mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan mereka. Dan zat yang mengatur alam semesta. Orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga meyakini hal ini. Sebagaimana kita meyakini hal ini. Allah lah yang menciptakan mereka. Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang mengatur alam semesta ini. Orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meyakini hal ini. Pengetahuan ini, ya, di zaman ini jarang diketahui oleh orang-orang awam. Saya dulu sebelum membaca, ya, Qawaidul Arba' ini juga tidak tahu akan hal ini. Padahal di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu hal ini, kita harus mencari di mana pembedanya. Mana pembeda antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir yang diperangi oleh beliau. Kalau Rasulullah dan mereka sama-sama meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini dan Allah lah yang mengatur alam semesta ini, mana pembedanya? Kenapa terjadi peperangan? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka? Wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Dan keyakinan tersebut belum memasukkan mereka ke dalam Islam yang hakiki, Islam yang sebenarnya. Keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya pencipta alam semesta. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya pengatur alam semesta ini. Keyakinan ini belum memasukkan seseorang ke dalam Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qul. Man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang engkau perangi, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian, rizki dari langit dan rizki dari bumi? Siapa? Siapa dia? Amma yamliku sama'a wal absar. Atau siapakah yang memiliki pendengaran dan memiliki penglihatan, yang memiliki pendengaran manusia itu siapa? Yang memiliki penglihatan manusia itu siapa? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr. Dan siapakah yang mengeluarkan orang yang hidup dari kematian dan mengeluarkan orang yang mati dari kehidupan? Wa may yudabbirul amr. Siapa pula yang mengatur semua urusan? Fasayaqulunallah. Orang-orang kafir tersebut akan mengatakan dia adalah Allah. Mereka yakin akan hal ini. Yakin bahwa nanti akan ada kehidupan lagi. Setelah Allah matikan manusia, akan ada kehidupan lagi yang menghidupkan Allah. Yang memberikan rizki kepada manusia ini adalah Allah. Yang memberikan penglihatan kepada manusia, memberikan pendengaran kepada manusia, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Mereka tahu itu. Faqul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, tidakkah kalian takut kepadanya? Tidakkah kalian takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kalian tidak beribadah hanya kepadanya saja kalau kalian meyakini hal tersebut? Ternyata mereka dalam ibadahnya melakukan kesyirikan-kesyirikan kepadanya. Yang menjadi pembeda antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir ketika itu adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Agar manusia benar-benar mentauhidkan Allah dalam ibadah. Inilah yang menjadi pembeda. Adapun keyakinan bahwa Allah menciptakan alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta, maka mereka sama. Orang-orang kafir sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Yang menjadi pembedanya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Dan harusnya memang demikian. Kata para ulama, tauhidur rububiyyah yastalzimu tauhidal uluhiyyah. Konsekuensi keyakinan terhadap tauhid rububiyyah itu adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyyah. Ketika seseorang sudah meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, Allah lah satu-satunya pemberi rizki, Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, harusnya orang tersebut hanya beribadah kepada Allah saja. Harusnya demikian. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepadanya, Allah menyinggung masalah ini. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Beribadahlah hanya kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Karena dialah yang menciptakan kalian, harusnya kalian hanya beribadah kepada dia. Tauhid rububiyah yang harusnya mengantarkan seseorang kepada tauhid uluhiyah. Ya, tauhid dalam beribadah. Baik. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua maksudnya adalah dasar pengetahuan yang kedua yang bisa menjauhkan kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kami tidaklah meminta kepada mereka dan kami tidaklah menghadapkan diri kepada mereka kecuali untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatnya. Kaidah yang kedua atau dasar pengetahuan yang kedua yang bisa menjauhkan kita dari kesyirikan adalah pengetahuan kita tentang keadaan orang-orang musyrikin yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka tidaklah melakukan kesyirikan kecuali untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dan untuk mendapatkan syafaat. Coba lihat keadaan orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman ini dengan keadaan orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara orang-orang yang meminta kepada mayit. Tujuan mereka adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka agar mendapatkan syafaat dari mayit itu. Sehingga harusnya kita menjauhkan diri dari keadaan ini. Jangan sampai menyerupai keadaan orang-orang musyrikin di zaman dahulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tahu hal ini, maka kita akan menjauhi kesyirikan ini. Bahwa orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mereka melakukan kesyirikan kecuali agar mereka dekat kepada Allah. Kecuali agar mereka mendapatkan syafaatnya para mayit tersebut yang dianggap mereka sebagai orang-orang yang mulia. Maka jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Dan ini menunjukkannya bahwa niat yang baik tidak cukup. Sekedar niat yang baik itu tidak cukup. Niat mereka adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat mereka menyembah mayit-mayit tersebut atau arwah-arwah tersebut adalah untuk mendapatkan syafaat orang-orang yang mulia itu. Tapi ternyata itu menjadikan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita seperti itu. Dalilnya apa? Kalau mereka menyembah atau melakukan kesyirikan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dan untuk mendapatkan syafaat dari mayit-mayit yang mereka anggap sangat mulia tersebut, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil sesembahan selain Allah, orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut, mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka kecuali agar orang-orang tersebut mendekatkan kami kepada Allah. Kecuali agar orang-orang tersebut mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan mereka. Allah yang katakan. Dan tidak mungkin itu kesalahan. Allah menjelaskan bagaimana keadaan mereka yang sebenarnya. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan kepada mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan petunjuk kepada orang yang kadhib berdusta dan sangat ingkar. Itu sangat kufur. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesyirikan mereka, di akhir ayat Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang sangat kufur. Kafar di sini sangat ingkar, sangat kufur artinya. Itu menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan menjatuhkan mereka ke dalam kesyirikan dan dalam kekufuran. Ini dalil yang pertama, dalil bahwa mereka menyembah sesembahan mereka adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mana dalil yang menunjukkan bahwa mereka melakukan kesyirikan adalah untuk mendapatkan syafaatnya orang-orang yang mereka sembah? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak bisa membahayakan mereka, sesuatu yang tidak bisa mencelakakan mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Mereka mengatakan, orang-orang yang menyembah tersebut mengatakan, para sesembahan itu adalah orang-orang yang memberikan syafaat kami, memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Haula syufa'auna 'indallah. Orang-orang yang kami sembah tersebut nantinya akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mereka inginkan. Mereka melakukan kesyirikan tersebut adalah untuk mendapatkan syafaat orang-orang yang mereka sembah itu. Dan ini disebutkan oleh Allah dengan sangat gamblang. Silahkan dirujuk tafsir-tafsirnya. Dan keadaan mereka sangat mirip dengan keadaan kaum muslimin. Ya, keadaan sebagian kaum muslimin di zaman ini. Yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta atau memohon kepada mayit. Makanya kita harus benar-benar menjauhi keadaan ini. Kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mendapatkan syafaatnya orang-orang yang mulia, maka tauhidkan Allah dalam ibadah-ibadah kita. Tauhidkan Allah dalam ibadah-ibadah kita. Semakin kita tinggi tauhidnya, maka semakin tinggi pula kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kuat tauhid kita, maka kita akan semakin pantas untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada kita, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah benar-benar ikhlas dari dalam hatinya. Semakin kita kuat tauhidnya, maka kita semakin pantas untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini ya ingin memberikan penjelasan bahwa ketika kita mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut tujuan mereka adalah untuk mendapatkan syafaat dari orang-orang yang mereka sembah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin memberikan penjelasan bahwa kami tidak mengingkari syafaat sama sekali. Karena syafaat terbagi menjadi dua. Ada syafaat yang dinafikan oleh dalil-dalil syariat. Ada syafaat yang ditetapkan oleh dalil-dalil syariat. Maka yang dinafikan oleh dalil syariat harus kita nafikan. Dan yang ditetapkan oleh dalil-dalil syariat harus kita tetapkan. Jangan sampai kita pukul rata. Pokoknya namanya syafaat harus ada. Tidak, ya. Karena ternyata memang ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa syafaat itu ada yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditiadakan oleh Allah. Allah katakan itu tidak ada. Makanya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua macam. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah. Ada syafa'at yang dinafikan oleh dalil-dalil syariat, ada syafa'at yang ditetapkan oleh dalil-dalil syariat. Fasyafa'atul manfiyah. Syafa'at yang dinafikan oleh dalil-dalil syariat, ma kanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafa'at yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Syafaat yang diminta kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Seperti misalnya syafaat masuk surga. Adakah yang bisa memasukkan surga kecuali Allah? Tidak ada. Syafaat agar seseorang diringankan azabnya di neraka. Adakah yang mampu seperti ini selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Syafaat agar seseorang ditinggikan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu melakukan seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat seperti ini, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk. Misalnya, ya dengan mengatakan, ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaatku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya banyak syafaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat. Syafaat kita memintanya kepada Allah. Jangan meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dengan mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku sebagai salah seorang yang diberikan syafaat oleh Nabi-Mu. Jadikanlah aku sebagai salah seorang yang mendapatkan syafaat dari Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaatnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tetap menjaga tauhid. Wad dalil qauluhu ta'ala. Dalilnya, maksudnya dalil yang menunjukkan adanya syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang aku beri, yang kami berikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Sebelum datang hari yang di hari tersebut tidak ada jual beli lagi, tidak ada persahabatan yang akrab lagi, dan tidak ada lagi syafaat. Jual beli uang tidak berguna ketika itu. Seluruh dunia ini ketika kita berikan untuk menyelamatkan diri kita tidak akan berguna. Orang-orang dekat tidak akan berguna lagi, tidak akan mereka mampu menyelamatkan kita. Dan syafaat tidak berguna lagi. Syafaat tidak berguna ini adalah maksudnya syafaat yang dinafikan. Inilah syafaat yang dinafikan. Tidak ada syafaat ketika itu. Maksudnya adalah syafaat dari orang-orang yang tidak berhak, atau syafaat untuk orang-orang yang tidak berhak. Syafaat dari orang-orang yang tidak berhak memberikan syafaat, atau syafaat terhadap orang-orang yang tidak berhak mendapatkan syafaat. Ini syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kesyirikan, dia tidak pantas mendapatkan syafaat. Syafaatnya dinafikan. Syafaat seperti itu tidak ada. Orang-orang fajir yang disembah-sembah oleh mereka, itu juga tidak akan bisa memberikan syafaat. Orang-orang di zaman ini, ada orang-orang yang meminta-minta kepada orang yang di masa hidupnya bergelimang dengan kesyirikan, bergelimang dengan kemaksiatan. Setelah mati, ya itu dianggap wali. Padahal selama hidupnya, ya dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Tidak mungkin orang yang seperti ini bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Dirinya saja, wallahu a'lam keadaannya, bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain? Inilah syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Wasyafa'atul musbatah hiya allati tutlabu min Allah. Adapun syafaat yang ditetapkan oleh dalil-dalil syariat adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mintalah syafaat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam masalah syafaat. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Orang yang memberikan syafaat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat itu. Seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya syafa'atul uzma. Rasulullah punya syafa'atul uzma, syafa'at yang paling besar, paling agung. Kenapa dikatakan syafa'atul uzma? Karena manfaatnya untuk semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang akan dihisab di hari kiamat nanti. Jadi semua jin merasakan syafaat itu. Semua manusia merasakan syafaat itu. Makhluk-makhluk hewan-hewan yang harus dihisab pun merasakan syafaat itu. Semuanya. Makanya namanya syafaatul uzma. Syafaat yang paling agung, paling besar manfaatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat ini, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diberikan hak untuk memberikan kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan hak tersebut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu semuanya dari siapa? Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah wahai Muhammad, syafaat itu semuanya kepunyaan Allah. Makanya kalau kita meminta syafaat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syafaat yang ditetapkan di dalam dalil-dalil syariat. Wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawluhu wa 'amaluhu ba'da al-idhn. Kama qala ta'ala, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Dan orang yang berhak mendapatkan syafaat adalah orang yang perkataan dan perbuatannya diridhai oleh Allah. Orang yang berhak mendapatkan syafaat adalah orang yang perkataan dan perbuatannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun setelah Allah memberikan izin kepada orang yang memberikan syafaat. Jadi Allah, misalnya ya, Allah memberikan izin kepada nabinya, wahai Muhammad berikan syafaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada orang yang perkataan dan perbuatannya diridhai oleh Allah. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada Abu Lahab misalnya, pamannya beliau. Karena perkataan dan amalan Abu Lahab tidak diridhai oleh Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Ya, makanya ini menunjukkan ya, ini menunjukkan bahwa syafaat itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kepada para hambanya. Dan hamba-hamba tersebut yang dimuliakan oleh Allah dengan syafaat itu, tidak mungkin mereka memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izinnya. Dan tidak mungkin mereka memberikan syafaat kepada orang-orang yang perbuatan dan ucapannya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi." Siapakah orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah mendapatkan izinnya? Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yashfa'una illa liman irtada." Orang-orang tersebut yang memberikan syafaat itu tidak akan memberikan syafaat kecuali orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tersebut dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, al-qaidah ats-tsalitsah. Kaidah yang ketiga. Dasar pengetahuan yang ketiga, yang dengan mengetahui ini kita bisa menjauhkan diri kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna nabiyya dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum man ya'budul malaika. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang-orang yang berbeda-beda dalam kesyirikannya dalam beribadah. Jadi kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu macam-macam. Bentuknya macam-macam. Di sini dikatakan minhum man ya'budul malaika. Ada di antara mereka yang menyembah siapa? Malaikat. Coba lihat, siapa yang ragu terhadap kemuliaan para malaikat? Malaikat mulia, sangat mulia. Bal 'ibadun mukramun, dikatakan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat tersebut adalah hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Tapi ternyata tetap tidak boleh kita sembah. Ibadah ini hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berikan kepada yang lain. Hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat murka ketika hak istimewa tersebut kita berikan kepada yang lainnya. Wa minhum man ya'budul anbiya was-salihin. Ada di antara mereka yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Walaupun yang disembah tersebut benar-benar saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak boleh disembah. Tetap tidak boleh diibadai. Ibadah di sini ya jangan kita hanya berpikir bahwa ibadah itu salat saja. Ingat bahwa mengajukan permintaan atau doa itu adalah ibadah. Ketika kita meminta kepada malaikat, ketika kita minta kepada jin, ketika kita minta kepada para nabi, itu bentuk peribadatan. Itu bentuk kita menyembah mereka. Maka jangan sampai kita lakukan itu. Orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman dahulu, ada yang menyembah malaikatnya, ada yang menyembah para nabi, orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjara wal asjar. Ada di antara mereka yang menyembah batu dan menyembah pohon. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Ada di antara mereka yang menyembah matahari dan menyembah bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya, tidak membedakan. Tidak membedakan mereka sama sekali. Walaupun yang mereka sembah berbeda-beda. Tapi dianggap sama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diperangi semuanya oleh beliau. Wad dalilu, apa dalilnya? Apa dalil bahwa yang mereka sembah itu berbeda-beda? Apa dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak membedakan mereka sama sekali? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi kesyirikan, sehingga tidak ada lagi fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kesyirikan. Kesyirikan ini macam-macam. Tapi Allah katakan perangi semua kesyirikan sehingga kesyirikan itu hilang. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama menjadi milik Allah saja. Sehingga umat manusia hanya beribadah kepada Allah saja, tidak melakukan kesyirikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk memerangi mereka semuanya, apapun bentuk kesyirikannya, tanpa membedakan. Wa dalilu syamsi wal qamar qauluhu ta'ala. Dalil bahwa mereka ada yang menyembah matahari dan bulan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang dan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan juga jangan sujud kepada bulan. Ayat ini menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Mana petunjuknya? Petunjuknya adalah adanya larangan. Sesuatu yang tidak terjadi, untuk apa dilarang? Tidak ada Di sini misalnya tidak ada yang ngantuk ya. Kalau ada yang ngantuk, kalau tidak ada yang ngantuk, kemudian saya katakan jangan ngantuk. Tidak pas. Kalau ada yang ngantuk, kita katakan jangan ngantuk, pas. Ini juga demikian. Tidak pantas perkataan ini dikatakan la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan. Kalau tidak ada yang melakukan seperti itu, maka menjadi tidak pantas, tidak pas perkataan ini. Sehingga ini menunjukkan bahwa di zaman dahulu ada yang menyembah matahari dan juga ada yang menyembah bulan. Wa dalilul malaikah. Dalil yang menunjukkan bahwa di antara yang mereka sembah adalah para malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba." Wa la ya'murukum di sini disebutkan di dalam terjemahnya dan dia Nabi Muhammad. Sebenarnya ini tidak khusus untuk Nabi Muhammad. Karena ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang semua nabi. Maka nabi basharin ayyutiyahullahu kitaba wan nubuwah. Tsumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah. Dan itu menjelaskan tentang semua nabi, ya. Siapapun yang diberikan kenabian. Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Dan siapapun yang diberikan kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan nabi sebagai sesembahan-sesembahan. Ini arti dari ayat ini, ya. Tidak ada seorang nabi pun yang memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ada di antara mereka yang menyembah malaikat. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala membantah perbuatan mereka. Tidak ada satu nabi pun yang memerintahkan kalian menyembah malaikat. Berarti ada yang menyembah malaikat. Baik. Wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dalil bahwa ada di antara kaum musyrikin yang menyembah para nabi adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, anaknya Maryam, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia agar kalian menyembahku, menyembah Isa, wa ummi dan menyembah ibuku, ilahaini min dunillah, sebagai dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala?" Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang ketika itu yang menyembah Nabi Isa. Dan ada yang menyembah ibunya Nabi Isa. Qala subhanak. Nabi Isa menjawab, "Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqul ma laysa li bihaq." Aku tidak berhak mengatakan apa yang tidak pantas aku katakan. "In kuntu qultuhu faqad 'alimtah." Apabila aku telah mengatakan hal tersebut, engkau tentunya tahu. "Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi." Engkau tahu apa yang ada dalam hatiku dan aku tidak tahu apa yang ada dalam diri engkau. "Innaka anta 'allamul ghuyub." Sungguh engkau adalah Zat yang Maha mengetahui segala yang gaib. "Wa dalilus salihin." Dalil bahwa di antara kaum musyrikin ada yang menyembah orang-orang yang saleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatahu wa yakhaafuuna 'adzaabah." Orang-orang yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu berlomba-lomba untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan mereka takut terhadap siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyembah orang-orang yang saleh. meminta-minta kepada mayit-mayit daripada orang-orang yang soleh tersebut. Allah katakan, orang-orang yang kalian sembah itu, mereka itu berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kalian menyembah mereka? Orang-orang yang kalian sembah itu mengharapkan rahmatku, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kalian sembah mereka? Orang-orang yang kalian sembah tersebut takut kepada azabku, azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kalian menyembah kepada mereka? Harusnya kalian itu menyembahku langsung, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud dari ayat ini. Ayat ini mengingkari, ya, mengingkari perbuatan orang-orang musyrikin di zaman itu yang menyembah orang-orang yang saleh. Allah katakan, orang-orang saleh yang kalian sembah itu, mereka berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepadaku. Mereka takut azabku, mereka ingin rahmatku. Kenapa kalian sembah mereka? Kenapa kalian sembah mereka? Kenapa kalian beribadah kepada mereka? Harusnya yang kalian ibadahi adalah aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, wa dalilul ahjari wal asjar. Dalil yang menunjukkan bahwa di antara mereka ada yang menyembah batu-batu dan ada yang menyembah pohon-pohon, sebagaimana orang-orang musyrikin di zaman ini, ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah pepohonan. Dalilnya adalah afara'aitumul lata wal 'uzza wa manata tsalitsat al-ukhra. Tidakkah kalian melihat berhala, bukan berhala ini, Al-Lat, ya, ini adalah pepohonan. Al-Lat adalah pepohonan. Kalau ada kata yang menunjukkan berhala Lata, berhala Uzza dan berhala Mana, itu yang dimaksud dengan berhala di situ adalah sesembahan selain Allah. Yang hakiki, yang sebenarnya, Al-Lat adalah pepohonan. Pepohonan yang mereka sembah. Ada pepohonan yang mereka keramatkan, kemudian mereka mengajukan permintaan-permintaan di pohon tersebut. Wal 'Uzza, sedangkan 'Uzza di sini adalah bebatuan, batu besar yang mereka sembah. Wa manat, manat ini berhala. Kalau manat ini memang bentuk ya berhala. Jadi di sini ada pohon yang mereka keramatkan, di sini ada batu yang besar yang mereka keramatkan, di sini ada patung yang mereka keramatkan. Kalau kita kembali kepada tafsir, ya, maka para ulama menjelaskan hal ini. Al-Lat itu pohon yang mereka keramatkan, Uzza itu bentuknya batu yang sangat besar yang mereka keramatkan, Manat bentuknya adalah patung. Wahadithu Abi Waqid Al-Layfi, dalilnya juga adalah hadis dari riwayat Abu Waqid Al-Layfi. Qal kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha ahdin bi kufrin. Kami pernah keluar pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke daerah Hunain. Ketika itu kami baru saja masuk Islam, baru saja meninggalkan kekufuran. Walil musyrikina sidra ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Ketika itu kaum musyrikin punya pohon sidr. Pohon sidr tersebut, pohon sidr yang besar sekali dan mereka keramatkan. Tahu pohon sidr ya? Tahu pohon sidr? Pohon sidr yang ada duri-durinya, yang biasanya digunakan ketika seseorang terkena sihir atau terkena ain, ya, daun-daunnya diambil kemudian ditumbuk kemudian dicampurkan di airnya untuk mandi, itu pohon sidr. Daun bidara, ya, pohon bidara. Jadi ketika itu kaum musyrikin punya pohon bidara yang sangat besar, mereka i'tikaf maksudnya itu duduk di bawahnya lama. Makanya kalau kita i'tikaf di masjid maksudnya adalah duduk di masjid lama untuk beribadah. Ini mereka duduk lama di bawah pohon bidara. Mereka beribadah di sana. Wayanutu nabiha aslihatahum. Dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka ke pohon itu untuk mendapatkan apa? Keberkahan. Senjata-senjatanya digantungkan di pohon itu sehingga senjata itu menjadi berkah. Kekuatannya menjadi lebih. Kalau digunakan untuk perang selalu menang. Tujuannya seperti itu. Di zaman ini juga ada yang seperti ini. Inilah keadaan orang-orang musyrikin di zaman itu. Yuqalu laha dhatu anwat. Pohon bidara tersebut disebut oleh mereka sebagai dhatu anwat karena pohon tersebut ada banyak sesuatu yang digantungkan di pohon. Anwat itu sesuatu yang digantungkan dalam jumlah banyak. Makanya pohon tersebut mereka sebut sebagai dhatu anwat, sesuatu yang dijadikan sebagai gantungan banyak benda. Famararna bisidrah, maka kami pun berjalan melewati pohon sidr yang lain. Faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan kepada kami pohon sidr yang seperti orang-orang musyrikin itu sehingga kami bisa menggantungkan senjata-senjata kami. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah. Itulah sunnah. Itulah sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Itulah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Dan kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Sunnah dan bisunnah. Kata beliau, apa yang mereka lakukan akan kalian lakukan. Tapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingkarinya, ya. Tapi ini menunjukkan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengabarkan tentang sesuatu yang gaib. Nanti kalian akan seperti mereka. Akan ada di antara kalian yang menyembah pohon, meminta keberkahan kepada pohon, iktikaf di pohon, ya. Baik, ini menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang menyembah pohon. Dan mereka semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai kita seperti mereka. Dan jangan bingung ketika dikatakan orang-orang musyrikin ketika itu kan menyembah berhala, beda dengan kita. Kalau ada orang mengatakan demikian, kita katakan tidak. Memang ada yang menyembah berhala, tapi juga ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah orang-orang soleh. Kesyirikan mereka itu berbeda-beda. Tapi Rasulullah samakan, Rasulullah perangi semuanya. Baik. Al-qa'idah ar-rabi'ah, kaidah yang terakhir, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Ini dasar pengetahuan yang keempat. Bahwa orang-orang musyrik di zaman kita itu kesyirikannya lebih parah daripada orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Li'anna al-awwalina yusyrikuna fil rakha wa yukhlisuna fil syiddah. Karena orang-orang musyrikin di zaman dahulu mereka hanya melakukan kesyirikan ketika keadaannya lapang. Tapi kalau keadaannya darurat, keadaan genting, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan doanya. Wa musyriku zamanina syirkuhum da'im. Berbeda dengan orang-orang musyrik di zaman kita, kesyirikan mereka terus-menerus. Baik ketika keadaannya lapang ataupun keadaannya genting, tetap mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin di zaman dahulu hanya melakukan kesyirikan ketika keadaan lapang saja. Ketika keadaannya genting, mereka benar-benar hanya berdoa, meminta kepada Allah saja, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ddin. Apabila mereka naik di atas kapal dan kapal tersebut menjadi diombang-ambingkan oleh ombak, maka mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maksud dari ayat ini. Bukan berarti ketika mereka berada di atas kapal selalu mentauhidkan Allah, tidak. Karena ketika di atas kapal bisa jadi keadaannya tidak genting. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan genting di atas kapal, ya. Fa idza raqibu fil fulki, apabila mereka naik kapal, da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka hanya berdoa kepada Allah saja. Ini maksudnya ada sesuatu, ada kata-kata yang dihilangkan tapi sudah difahami. Sehingga maksud dari ayat ini adalah apabila mereka naik di atas kapal dan mengalami keadaan yang sangat genting karena diombang-ambingkan oleh ombak yang sangat keras, mereka ketika itu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan lagi. Kembali kepada kesyirikannya. Dan ini berbeda dengan orang-orang musyrikin di zaman kita. Ketika keadaan genting pun, ya, yang dipanggil adalah hamba-hamba Allah juga. Ya Husain, ya Husain. Walaupun keadaannya genting. Kita sangat menghormati Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat memuliakan beliau. Dan beliau sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyida syababil jannah. Pemimpinnya pemuda-pemuda surga. Tapi bukan berarti kita jadikan sebagai sekutu. Bukan berarti kita jadikan dia sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita, tidak. Ya. Dalam peribadatan kita kepada Allah, ya, kita hanya beribadah kepada Allah saja. Dalam masalah ibadah, kita hanya beribadah kepada Allah saja. Dalam memuliakan hamba-hamba Allah, maka kita muliakan. Tapi tidak sampai menjadikan mereka sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah empat kaidah yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala dalam kitab ringkasnya ini, ya. Ini untuk memberikan penjelasan kepada kita, ya. Untuk memberikan penjelasan kepada kita agar kita menjauhi sikap-sikap yang demikian, agar kita jangan sampai sama dengan keadaan orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Silakan kalau ada yang bertanya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melihat keadaan kaum musyrikin di zaman beliau, dan beliau mendengar banyak cerita tentang itu, ya. Dan di buku-buku, ya, yang tentang syarah, ya, tentang syarah Qawaidul Arba ini, disebutkan keadaan orang di zaman beliau. Mereka meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah. Dan yang menceritakan seperti itu ada saksi-saksi mata. Ada saksi-saksi mata yang menceritakan seperti itu. Jadi ini bukan bukan hanya dusta atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak. Beliau menyaksikan sendiri ya bagaimana keadaan masyarakat di zaman beliau yang mereka bergelimang kesyirikan. Dan beliau juga mendengar banyak kisah-kisah yang demikian. Walaupun ditimpa oleh musibah, keadaannya sudah sangat genting, mereka tetap meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara cerita-cerita tersebut, ketika ada sebuah kejadian yang itu merupakan musibah besar, mereka malah ke kuburan. Mereka ke kuburan untuk meminta kepada orang yang dikubur agar menyelamatkan keadaan mereka, agar menyelamatkan mereka dari keadaan buruk itu. Ada yang meminta hujan ya kepada orang-orang yang dikuburkan tersebut, padahal keadaannya sudah genting. Berbeda dengan orang-orang musyrik di zaman dahulu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut ya. Wallahu a'lam. Iya. Ataupun orang-orang yang iya. Iya. Kita katakan bahwa kata-kata ya itu tidak mengubah hakikat. Kata-kata itu tidak bisa mengubah sebuah hakikat. Kalau hakikatnya memang sebuah peribadatan, maka dikasih kata apapun, dikasih nama apapun, sama. Kalau misalnya ada orang mencuri sesuatu, kemudian dia ditangkap oleh orang lain, kemudian dia mengatakan, saya tidak mencuri, saya hanya ingin mengamankan harta si fulan ini, agar di tangan saya saja, saya bisa gunakan, saya bisa amankan. Apakah itu mengubah sebuah hakikat? Kita katakan tidak. Hakikatnya dia mencuri. Walaupun dia kasih kata-kata yang menarik, kata-kata yang indah, nama yang indah, sama saja. Bunga bank itu bunga bank. Walaupun namanya bunga, itu riba. Dulu namanya riba. Kemudian dikasih nama bunga. Nama bunga ini tidak bisa mengubah hakikat. Riba tidak bisa mengubah walaupun namanya bagus. Ritual-ritual kesyirikan itu tetap kita katakan sebagai kesyirikan, walaupun sebagian orang ya ada yang memberikan nama sebagai kearifan lokal misalnya. Dinamakan kearifan lokal, walaupun ya saya tidak mengatakan semua kearifan lokal itu syirik, tidak ya. Tapi ada kesyirikan-kesyirikan yang ditutupi dengan nama kearifan lokal. Sebagian kearifan lokal itu kesyirikan, tapi dinamakan kearifan lokal. Tidak mengubah hakikat dari kesyirikan itu. Dia syirik, ya syirik. Kalau ada orang yang melakukan kesyirikan, kemudian dia katakan, saya tidak melakukan kesyirikan. Kalau memang hakikatnya kesyirikan, maka kata-katanya itu tidak bisa mengubah hakikat dari kesyirikan itu. Ya, keadaannya tidak berubah, sama. Hanya perubahan nama saja. Dan kata para ulama ya dalam sebuah kaidah yang masyhur, al-ibratu bil ma'ani la bil mabani. Yang dilihat atau yang dianggap itu adalah hakikatnya, bukan namanya. Yang kita lihat, yang kita hukumi itu hakikatnya, bukan namanya. Kalau nama semua orang bisa ya. Semua orang bisa memberikan nama-nama yang indah. Yang buruk pun bisa dikatakan, bisa dikasih nama dengan nama-nama yang indah. Dulu pezina, orang yang pekerjaannya zina, namanya apa? WTS, wanita tuna susila. Padahal wanita tuna susila ini masih lebih halus daripada pelacur. Asalnya pelacur, kemudian jadi WTS, wanita tuna susila. Sekarang dihaluskan lagi menjadi PSK, pekerja seks komersial. Apakah ada perubahan hakikat di sini? Tidak ada. Maka hukumnya sama. Sama pelacur dengan wanita tuna susila, dengan pekerja seks komersial, itu sama. Perubahan nama ya tidak mempengaruhi hakikat sesuatu. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu. Iya, kita harus mengumpulkan ya nas-nas yang diberi, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sebagai satu, seperti dalam satu paragraf. Ya, jadi ketika kita melihat dalil-dalil yang ada dalam syariat, ya, itu kita harus memahaminya sebagai satu rangkaian kata. Tidak boleh kita putus-putus. Satu rangkaian kata tersebut harus kita pahami dari awal sampai akhir. Jadi tidak boleh kita ambil sebagian dari kata itu, kemudian kita comot, kemudian kita gunakan dalam semua keadaan. Tidak boleh. Tapi kita harus memahami dalil-dalil dalam syariat itu dalam satu bingkai yang saling melengkapi. Tidak boleh kita comot ini, kemudian comot ini kita pertentangan, kemudian atau kita ambil salah satunya, kemudian tidak memperdulikan yang lain. Tidak boleh seperti ini. Tapi harus kita kompromikan, kita fahami sebagai satu kesatuan. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah mendapatkan izinnya? Maksudnya tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah Allah memberikan izin kepadanya. Maksud dari ayat itu seperti ini. Siapakah yang diberikan izin oleh Allah? Yang diberikan oleh izin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mulia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang berhak mendapatkan syafaat itu disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Orang yang diridhai oleh Allah juga. Jadi yang memberikan syafaat itu diridhai oleh Allah. Yang mendapatkan syafaat itu juga diridhai oleh Allah. Dan tidak mungkin orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan kesyirikan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat ya, maka semangatlah untuk melakukan kebaikan. Semangatlah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah kita. Kalau ada orang yang mengatakan, orang ini bisa mengabarkan yang gaib setelah mendapatkan izin dari Allah. Dari mana kita tahu dia mendapatkan izin dari Allah? Datangkan dalil. Mana bukti perkataan dia bahwa orang ini sudah mendapatkan izin dari Allah ketika mengabarkan sesuatu yang gaib? Tidak ada. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu yang gaib atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, ada dalil-dalilnya. Iya, bisa dipahami ya. Jadi perkataan dia illa biizni, kecuali tidaklah seseorang bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Siapakah yang berhak mendapatkan syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ada dalilnya, yaitu orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang mendapatkan syafaat itu, pantas mendapatkan syafaat itu? Ini juga orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mungkin ridha kepada orang yang melakukan kesyirikan. Adapun yang tadi, orang kan bisa mengabarkan sesuatu yang gaib setelah mendapatkan izin dari Allah. Kita katakan iya bisa. Tapi apakah dia sudah mendapatkan izin dari Allah? Ini yang harus kita tanyakan kepada dia. Apakah dia sudah mendapatkan izin dari Allah untuk mengabarkan sesuatu yang gaib? Bisa jadi, ya, sesuatu yang gaib yang dia kabarkan tersebut kebohongan yang dilontarkan atau diberikan atau dibisikkan oleh jin kepada dia. Sebagaimana orang-orang di zaman ini, ya, nanti tahun 2020 di tanggal 20 akan terjadi demikian-demikian. Nanti hari kiamat akan terjadi di tahun misalnya ya 2200 di hari ke-20 dengan apa menggabungkan nama-nama apa nomor-nomor cantik, kemudian dikatakan nanti akan terjadi hari kiamat. Siapa yang memberikan dia kabar seperti itu? Ini yang harus kita tanyakan kepada dia. Apakah Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang mendapatkan wahyu. Kemungkinannya adalah jin. Dan jin sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kadzub. Banyak dustanya. Makanya orang yang paling pendusta adalah orang yang dibisiki oleh jin. Siapa? Para dukun. Para dukun adalah orang yang paling pendusta, karena mereka sebagaimana disabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu kebenaran dari jin, kemudian dicampur dengan berapa kebohongan? 99 kebohongan. Jadi apa yang disampaikan oleh dukun itu ada yang benar, tapi 1/100 kebenarannya. 1/100. Mereka akan berbohong 99 kali dan mereka hanya memberikan satu kebenaran saja. Itulah orang yang paling pembohong, ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau misalnya dia memberikan dua kebenaran, dua kabar yang benar. Berapa kebohongan yang dia sampaikan? 198. Baru dua yang benar, bohongnya sudah 198. Kalau tiga berapa? Kalau empat berapa? Berapa kebohongannya? Kemudian nanti kalau ternyata ya tidak benar apa yang mereka katakan, ya mereka akan berkelit. Mereka akan berkelit. Yang penting tidak dikatakan dusta. Yang penting tidak dikatakan dusta. Katanya akan terjadi hari kiamat di hari ini. Kenapa enggak terjadi? Oh iya, asalnya mau terjadi, tapi karena banyak manusia yang bertaubat, akhirnya enggak terjadi. Berkelit, ya. Padahal tadinya dia yakin bahwa ketika itulah terjadi hari kiamat. Katanya akan terjadi huru-hara di Indonesia. Katanya pemerintahan ya Pak Jokowi tidak sampai setahun diramalkan dengan peramalan yang sangat meyakinkan. Ternyata enggak terjadi. Setelah itu diam, tidak ada yang mengatakan klarifikasi sama sekali tentang ramalan-ramalan yang dia katakan. Seperti itulah para dukunnya. Mereka banyak berdusta. Maka jangan sampai kita diperalat oleh mereka. Baik, demikian sesi pertama ini. Kita akan teruskan sesi yang kedua, yaitu Sittatul Usul, ya. 6 ini usul yang kitab yang kedua ini. Usul di situ juga maknanya bukan dalil atau kaidah, tidak, ya. Ini dasar-dasar pengetahuan yang harus diketahui oleh kita. Jadi di situ Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan 6 pengetahuan yang sebenarnya sangat mendasar di dalam Islam, Tapi akhirnya pengetahuan ini ditinggalkan oleh manusia. Yang dilakukan malah sebaliknya. Itu yang akan kita bahas dalam 6 landasan pokok ini. Ya. Baik, demikian kita tutup majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.